Siapa dia? Artis yang sudah terkenal untuk panjenengan. Siapa lagi kalau bukan Diana Sastra New Dewata. Ketemu seminggu hati sun rindu, terima kasih Pak, belum usaha perasaan gemeter, terima kasih Bu. Durung senok, durung usaha. Iya, aduh. Seluruh tubuh. Terima kasih Pak. Loh. Mintanya saya 100 Pak. Oh ya dikasih 2.000. Ah. Bapak kurang loh, dikasih 7.000. Ah. Buat pulang ke Cirebon kayak orang kentut Pak. Ah. Ikhlas nih Pak. Ikhlas. Lamun ora ikhlas ditambahi. Lah senok. Sun nggih Pak. Terima kasih Pak. Duruh. Ikhlas mboten iki Pak. Ikhlas. Iya iya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas, lo ikhlas. Kita goyang lagi Dewata. Sopo iki jenenge Pak? Pak Adun. Pemuda pujaan jadi impian, pemuda pujaan jadi bayangan, dukelingan di mata nih, dukelingan di mesumi. Oh pemuda pujaan jadi rebutan. Oh pemuda. Oh iya. Hujan semanis madu, pantun pemuda manis kemoyu, dukelingan di emane wayang, dukelingan di mesemi. Oh pemuda hujan jadi rebutan. Bos Nur, si Gila Cipitung, Bos Nur, si Gila Cipitung, si kawan, si kawan, mana? Bos Cipitung, Bos Nur. Bawa pemuda kerjaan dadi impian. Kang Kaji Bowo pemuda dadi rebutan. Asik duh kelingan Kang Kaji Bowo, duh kelingan sayangi Kang Kaji Bowo pemuda dadi rebutan. Makasih. Terima kasih Pak Haji Bowo. Pak Haji Pandi guru mah. Pak Haji Pandi. Pak Haji Pandi. Seikhlasnya mawon nggih Pak. Nek ngendi maning nek. Aduh. Apa, no? Mimpi ketemu sama Ibu Haji Iza. Terus dalam mimpi saya dikasih jajan. Jajan apa? Dikasih jajan. Jajan apa? Sik ditanya. Iya. Sehat Bu Haji. Oh. Sehat. Mbak sehat. Isin aku isin sedulur nggih. Dulur. Isin nggih, Pak. Dulur. Pareng, Pak. Bapak Wahidin. Pak Haji Wahidin. Bapak Wahidin. Suwun nggih, Pak. Isin sedulur. Bok. Kowe aja ngising-ngisine artis Lombok iki karo musike Moni ngono Lombok ya Allah. Apa sih? Aja ngising-ngisine habis. Aku ni usaha. Daripada nyolong, orang nyolong itu dosa. Dosa. Ya. Nyolong motor dosa. Dosa. Masih mending minta. Itu mah kalau dikasih. Kalau dikasih, kalau enggak dikasih? Kalau enggak dikasih maksa. Aduh. Yang tertawa 50.000. Yang enggak ketawa? Yang diem aja 5.500, Pak. Ya mendingan aja lah.